Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyir talabah a'azzani Allahu wa iyyakum, para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah mengetahui bersama pada pembahasan yang lalu dalam kajian Sahih Muslim penjelasan dari atau cuplikan dari keterangan Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah berkaitan dengan cara membentengi diri kita dari penyakit kemunafikan. Cara yang pertama, kita sedikit flashback, murojaah, ittiba'us sunnah wa tamassuk biha, mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Kemudian cara yang kedua yang juga sudah kita sampaikan, kathratu zikrillahi ta'ala, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Belum. Aywa. Yang ketiga untuk melengkapi pembahasan yang beliau sampaikan, musahabatus salihin, berteman dengan orang-orang saleh, bergaul dengan orang-orang yang baik agamanya, mendekat kepada lingkungan yang kondusif, mendekat kepada perkumpulan yang mengingatkan kita akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan sebuah hadis, wa huwa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an indal imam Abi Dawud rahimahullah. Hadithnya Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud rahimahullah. Bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min, seorang mu'min adalah cermin bagi mu'min yang lain. Al-mu'minu mir'atul mu'min, seorang mu'min adalah cermin bagi mu'min yang lain. Wal-mu'minu akhul mu'min, seorang mu'min adalah saudara bagi mukmin yang lain. Yakufu alaihi dai'atahu. Dia menahan, mencegah dari saudaranya tersebut dai'atahu, ai khasaratahu, dari hal-hal yang membuat rugi, sengsara, binasa. Itu seorang mukmin. Saudara bagi mukmin yang lain selalu berupaya menyelamatkan saudaranya dari kerugian, baik kerugian duniawi maupun kerugian ukhrawi. Ketika tahu saudaranya hendak membeli sebuah aset, taruhlah properti, ya rumah, dia hendak melakukan transaksi jual beli dengan harga yang cukup tinggi. Pasaran di daerah tersebut, rumah dengan luas misalkan 8 kali 16 itu kisaran 350 juta. Dia beli rumah yang diinginkan dengan luas yang sama, sertifikat hak milik SHM, fasilitas lengkap, kemudian lokasi strategis, tinggal di sebuah perumahan yang aman karena menggunakan one gate system. Gitu ya, one gate system. Jadi keluar masuk dari satu arah, satu pintu. Masuk lewat situ, keluar juga lewat situ. Dijaga security 24 jam kali 7 hari. Semua lokasi terpantau CCTV kecuali kamar mandi. Misalkan, kan gitu ya. Dia tertarik dengan hal-hal yang memang menarik dari rumah tersebut. Cuman harga yang ditawarkan 1,5 M. Pasarannya 350, dijual 1,5 M. Dia buta tentang harga properti. Meskipun dia pengetahuannya kurang, tapi duitnya banyak. Kan ibidina azani allahu wa iyyakum. Ya adalah sawah 80 hektar, kambing ya 350 ekor kan gitu ya. Kemudian sapi, sapi perah ada, adalah mungkin cukuplah untuk memasok kebutuhan susu 8 pabrik. Ya. Pengetahuannya enggak begitu banyak, tapi uangnya banyak, melimpah ruah. Dia tahu saudaranya ini mau melakukan transaksi. Di sini diuji keimanan seorang hamba baik atau tidak. Karena Rasul mengatakan al-mu'minu akhul mu'min yakuffu alaihi bai'atahu. Dia cegah saudaranya dari segala sesuatu yang merugikan. Kalau kita tahu, wah ini bakal rugi banyak. Kalau kita biarkan, alah biarin. Enggak kerasa. Ya kan? Duitnya banyak kok. Selisih sekian ratus juta bahkan 1M lebih kan gitu ya. Enggak ada masalah buat dia. Kalau kita biarkan, kita bukan mukmin yang baik. Kita cegah saudara kita jangan sampai merugi. Kalau dalam urusan dunia kita peka, tentunya dalam urusan agama akan jauh lebih peka. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Lihat saudaranya malas mendatangi taklim. Ya, dia datangi. Kenapa ya akhi antum kok malas? Saya banyak pikiran. Antum pengen apa? Saya ini sudah pengen nikah. ya sudah, kalau memang pengen nikah, tak carikan. Antum ada channel? Banyak. Mau yang seperti apa? Janda, 8 anak, stok kebetulan ada 4. Ya. Gadis, kalau mau yang gadis, stok melimpah. Tapi baru bisa melakukan akad nikah mungkin 10 tahun mendatang. Misalkan, kanibidina azani allahu wa iyakum. Oh, saya banyak pikiran. Apa yang menjadi beban pikiran antum? Ini kiriman saya sering telat. Masya Allah. Kalau cuma sekedar kiriman, jangan membuat loyo. Tetap semangat nih, dompetku bawaan. Ya, jazakallah khair ya akhi. Masya Allah, anta akhun saleh. Ya sudah, sekarang semangat ya, semangat. Ayo berangkat taklim, berangkat taklim. Dari pagi sampai malam. Begitu malam tiba, dibuka dompetnya, kertas pertanyaan Darus Am. Ya, kono duwi'i, kadibidina azani allahu wa iyakum. Lanjutan hadisnya, wa yahutuhu min waraihi. Mukmin yang baik akan selalu melindungi saudaranya dari belakang. Maksudnya, dia tidak akan membiarkan saudaranya dijatuhkan kehormatannya oleh orang lain tanpa hak. Dia akan bela saudaranya tersebut, dia jaga kehormatannya meskipun tidak di hadapan saudaranya secara langsung. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Nah, mukmin yang baik semacam ini adalah sosok yang akan kita temukan pada orang-orang soleh. Merekalah yang patut untuk kita jadikan teman. Dengan berteman bersama dengan orang-orang yang soleh, khanifidina azani allahu wa iyakum, kita mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungannya apa? Kita akan selalu diarahkan kepada kebaikan. As-sahibu sahibun. Teman itu suka menarik kepada apa yang mereka sukai. Ketika kita berjalan di jalan yang salah, selalu diingatkan. Ketika teman kita tadi soleh lagi alim, cara dalam memberikan nasihat tentu cara yang terbaik. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Saat tidak bersama dengan mereka, kehormatan kita dijaga dengan baik oleh saudara kita, oleh teman kita yang soleh. Yang dari situlah, dengan mengharap kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita terjaga dari penyakit kemunafikan. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Tayyib. Adapun yang selebihnya bisa antum lihat sendiri pembahasan dari Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk bab yang baru. Qala al-imamun nawawiyu rahimahullah. Bab kaunil Islam yahdimu ma qablahu. Bab keadaan Islam mampu menghapus dosa-dosa yang lalu. Wa kadza al-hijrah wal hajj. Begitu pula ibadah hijrah dan haji. Dari judul bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah beliau, menunjukkan kepada kita ada 3 amalan yang menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Amalan pertama, al-Islam. masuk Islam. Siapapun yang dulunya kafir, dulunya musyrik, ketika masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosanya yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan zahiran wa batina. Dia masuk Islamnya lahir dan batin. Kemudian amalan yang kedua yang bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, hijrah. Amalan hijrah. Yang namanya hijrah, al-intiqal, berpindah. Pindah min baladil syirki ila baladil Islam. Dari negeri kekufuran menuju negeri tauhid. Wa min baladil amni ila min baladil khawfi ila baladil amni. Termasuk hijrah, pindah dari tempat yang menakutkan, konflik, perang dan semisalnya, menuju daerah yang lebih aman, walaupun sama-sama wilayah orang kafir. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wa minal hijrah, termasuk hijrah, al-intiqal minal ma'siyah ila ta'ah. Berpindah dari maksiat menuju ketaatan. Nah, kok bisa dari maksiat menuju ketaatan dosanya dihapus? Naam. Kok bisa? Jawabannya, min tamamil hijrah at-taubah wal istighfar. Termasuk kesempurnaan hijrah yang ketiga tadi, hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Kesempurnaan dari hijrah tersebut adalah taubat dan istighfar. Kalau jenis yang ketiga, itu ada taubat dan istighfarnya yang jelas sebagai amalan penghapus dosa. Adapun hijrah yang ketika dilakukan bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jenis hijrah yang pertama dan yang kedua. Pindah dari tempat yang syirik, kufur, kepada tempat yang Islam, tauhid, untuk menyelamatkan agama. Begitu pula bentuk yang kedua, pindah dari tempat konflik yang tidak aman, dia ditekan untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, pindah ke negara yang lebih kondusif, yang aman, damai, meskipun masih area orang-orang kafir. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Latar belakang hijrah, menjaga agama. Bukan karena tendensi-tendensi duniawi. Amalan yang ketiga yang bisa menghapus dosa-dosa yang lalu, al-hajj, haji ke Baitullah. Ya, haji ke Baitullah al-Haram, ke Mekah. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tayyib. Dalam bab ini ada dua hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang pertama cukup panjang dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis yang kedua hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita baca untuk malam hari ini hadisnya Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu wa arba. Naam. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi. Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi, Abu Musa al-Basri, imamun hafidun sabtun, wa Abu Ma'an ar-Raqqashi juga menceritakan kepada kami. Abu Ma'an ar-Raqqashi bisa difathah ra'nya bifathir ra' al-muhmalah wa kasriha, difathah atau dikasrah, Raqqashi atau Riqqashi. Ismuhu Zaid ibnu Yazid, nama beliau Zaid ibnu Yazid al-Basri, thiqatun. Wa Ishaq ibnu Mansur juga menceritakan kepada kami. Ishaq ibnu Mansur, wa Ishaq al-Kausaj, Abu Ya'qub. Ishaq ibnu Mansur al-Kausaj, Abu Ya'qub, faqihun muhaddithun. Di sini Imam Muslim meriwayatkan dari tiga guru sekaligus. Muhammad ibn al-Musanna, Abu Ma'an ar-Raqqashi, Zaid ibn Yazid, kemudian Ishaq ibn Mansur al-Kausaj. Kulluhum, seluruhnya, tiga-tiganya, an Abi Asim, dari Abu Asim. Nanti akan disebutkan siapa Abu Asim yang dimaksud. Wallafzu libnil Musanna, lafaz yang aku sebutkan milik Ibnul Musanna. Disebutkan lafaznya Ibnul Musanna karena lafaz beliau yang paling lengkap. Ya. Qala haddatsana Ad-Dhahhak, telah menceritakan kepada kami Ad-Dhahhak, yakni Aba Asim. Ad-Dhahhak, beliaulah Abu Asim. Jadi tiga gurunya Imam Muslim, Muhammad ibn al-Muthanna, kemudian Abu Ma'an ar-Raqqashi, kemudian Ishaq ibn Mansur, meriwayatkan dari satu guru yang sama, Abu Asim Ad-Dhahhak. Huwa Ad-Dhahhak ibnu Makhlad Asy-Syaibani Al-Basri. Ad-Dhahhak ibnu Makhlad Asy-Syaibani Al-Basri. Terkadang dipanggil dengan laqab bashtahara bi Abi Asim An-Nabil. Terkadang juga masyhur dengan julukan Abu Asim An-Nabil. Abu Asim An-Nabil huwa Ad-Dhahhak ibnu Makhlad Asy-Syaibani. Syekhu Huffadil Hadith fi Asrih, guru besar para penghafal hadith di zaman beliau. Jadi ini guru besarnya. Wulida bi Makkah, kelahiran kota Makkah. Wa tahawwala ila al-Basrah, kemudian pindah ke Basrah. Fasakanaha wa tuwfiya biha, domisili di Basrah, menetap di Basrah dan wafat di Basrah. Naam. Qala akhbarana Haywah ibnu Syuraih. Telah memberitakan kepada kami Haywah ibnu Syuraih. Huwa Abu Zur'ah al-Misri. Abu Zur'ah al-Misri. Faqihun abidun minasiqat. Faqih abid. Ahli fikih, ahli ibadah. Katanya Dzahabi rahimahullah, jama'a bainal ilmi wal amal. Sosok Haywah ibnu Syuraih ini menggabungkan antara ilmu dan amal, teori dan praktek. Min tabi'it tabi'in, hidup kepada generasi atba'ut tabi'in. Qala ibnul Mubarak, Ibnul Mubarak pernah bercerita tentang Haywah ibnu Syuraih. Antum catat baik-baik ucapan Ibnul Mubarak. Ya, terutama yang duduk di depan ini ya. Siap-siap dapat pertanyaan. Ya, saya lihat di front terdepan ini ada jagoan kita. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Qala Ibnul Mubarak, Ibnul Mubarak berkata, wusifa li Haywah. Wusifa, wau sotfa, wusifa li Haywah. Fakanat ru'yatuhu aktsara min sifatih. Pendek ya. Wusifa li Haywah. Fakanat ru'yatuhu aktsara min sifatih. Nah, saya mau tahu ini kismul lughah. Ya, tolong bantu saya menerjemahkan ucapan Ibnul Mubarak. Kita mulai dari jagoan kita. Fadal Mashkura. Tolong dicolek beliaunya. Nunduk biasanya beliau. Ya. Kalau lagi di pojaka itu, luar biasa, ya, menyala, gitu ya, mantau dari kejauhan. Kalau beliau yang jaga itu langsung kelihatan. Tatapan mata beliau itu layaknya cahaya merkusuar. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Fadal, coba dicolek, colek lagi. Ya salam, masya Allah. Sudah dicatat? Sudah. Terjemahkan. Ini latihan mutolaah ini. Latihan mutolaah live gitu ya. Nah, yang dari Kismudin jangan guyang-guyu loh ya, siap-siap. Nah, terutama yang bagian depan, ya, sof-sof depan karena suaranya yang bisa saya dengar. Saya sebenarnya mau tanya yang paling ujung belakang sana itu, tapi nggak kedengaran, ya kan? Nah, fadal, jagoan. Foto kamus. Wusifa li Haywah. Fakanat ru'yatuhu aktsara min sifatih. Aku disifati. Aku disifati Haywah. Terus? Mas, durasi Mas. Ya, salam. Keringat dingin nampaknya beliau. Ya, mendadak pucat pasi. Tadi ketika awal daris, merah merona wajah beliau, ini langsung mendadak seputih kertas. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Tayyib, jagoan satu menyerahkan kepada jagoan dua. Ada jagoan dua di sini. Kebetulan jubahnya warnanya sama dengan saya. Ya toh, mewakili Indonesia banget. Ya kan, merah putih. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Pakai peci putih, jubah merah merona. Kita harapkan terjemahannya betul-betul menyala. Ya, fadal, masyukura. Ini perwakilan Gismudin 2 ini ya. Jangan bikin malu kelas Din 2. Aku diberi khabar tentang sifatnya haiwah. Ternyata ketika melihat secara langsung sifatnya lebih banyak. Oh, aku diberi khabar tentang haiwah. Setelah melihat secara langsung ternyata sifatnya lebih banyak. Ya salam, masya Allah. Beli. Ya, ada yang dari Gismudin 3 enggak? Sof depan. Ya salam. Masya Allah, saya terlewatkan ya. Din 3 toh? Ya, Din 3. Ya salam, tak kira sudah mutazawi jun ini. Coba kalau Din 3 yang terjemahkan kayak apa? Sama. Sama ya? Coba diulangi. Ketika melihat beliau melebihi dari apa yang disifati, gitu ya? Ya salam, kelas berat. Saya sampai keringat dingin loh ini. Cek ya, grogi juga saya. Dipelototi sama jagoannya tuh. Tapi, masya Allah, dalam menerjemahkan, yang perlu antum ketahui, antum harus menguasai dua bahasa sekaligus. Untuk menjadikan terjemahan antum terjemahan yang bagus, renyah, enak didengar. Gitu ya. Enggak hanya kerupuk yang renyah. Kan gitu ya. Terjemahan itu juga butuh yang renyah, yang kriush-kriush. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Ya, kita pakai analogi makanan gitu ya. Karena jamnya makan malam. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Ada uslub dalam bahasa Arab, ada tata bahasa Indonesia. Jangan dipaksakan. Jadi pahami? Tayyib. Memang dibutuhkan langkah awal terjemahannya tekstual, kan gitu ya. Tetapi dengan bertambahnya pengetahuan antum, maklumat antum, jam terbang antum, latihan antum, mestinya semakin bagus. Ya. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, wusifali haiwah. Sudah lama saya mendengar berita tentang haiwah. Fakanat ru'yatuhu aktsara min sifatihi. Ternyata setelah melihat langsung haiwah, beliau jauh lebih mulia dari berita yang sudah saya dengar. Enak toh? Ya salah. Ya, seperti itu. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi tadi contoh terjemah bebas. Gitu ya. Nah, kalau antum ngisinya di depan santri tekstual enggak apa-apa, ya kan? Santri juga paham, ya toh? Tapi kalau antum ngisinya di luar, apalagi di hadapan antum dosen-dosen kan gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa, jangan sampai mahasiswi. Ya. Itu harus dipoles tanpa keluar dari makna. Hanifidina azani Allahu wa iyyaku. Bisa dipahami kaum muslimin? Aywa. Kita lanjutkan. Ya, sengaja diselipkan seperti ini supaya nama Haywah Ibnu Syuraih melekat di benak antum. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sosok yang mengumpulkan antara ilmu dan amal agar antum jadikan Haywah Ibnu Syuraih teladan. Qala haddatsani Yazid Ibnu Abi Habib, telah menceritakan kepadaku Yazid Ibnu Abi Habib Abu Raja Al-Misri, fakihun muhaddithun min as-siqat min sigharit tabi'in. Yazid ibnu Abi Habib Al-Misri Abu Raja, fakihun muhaddithun, ahli fikih, ahli hadis, min as-siqat, termasuk rawi yang siqah, min sigharit tabi'in, hidup pada tabaqah sigharut tabi'in. An ibni Shumusah al-Mahri, dari ibnu Shumusah al-Mahri. Ini ada dua bacaan. Bi dhammi ash-shin al-mu'jamah wal mim ba'daha. Shin dan mim sama-sama di dhammah. Shumusah. Bacaan yang kedua Shimasah. An ibni Shimasah bi kasri ash-shin al-mu'jamah wa fathil mim. Shinnya di kasrah, mimnya di fathah. Shimasah Al-Mahri. Ismuhu, nama beliau Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Shimasah Al-Mahri. Tabi'iyun thiqah. Seorang tabi'in thiqah. Al-Misri. Ya, berasal dari Mesir. Ikhanifidina azani Allahu wa iyaku. Qala, beliau berkata, hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqatil maut. Kami melihat dan menjumpai sahabat Amr ibn al-As pada detik-detik wafatnya beliau. Fabaka tawilan, pada masa-masa beliau kritis, beliau menangis sepanjang waktu. Wa hawwala wajhahu ilal jidar, beliau lebih banyak menghadap ke arah tembok, tidak mau melihat kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Nangis menghadap ke arah tembok. Faja'ala ibnuhu yaqul, putra beliau, siapa nama putranya? Siapa nama putranya? Abdullah. Naam, Abdullah ibni Amr ibni al-As. Putra beliau yang bernama Abdullah yaqul, berkata, ya abatah, wahai ayahku tercinta. Ini nida lirrahmah wasyafaqah, panggilan kasih sayang untuk ayah kita. Ya abata, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza. Wahai ayahku tercinta, bukankah baginda Nabi alaihi salatu wassalam sudah memberi katakan kabar gembira untukmu, engkau bakal mendapatkan janji ini, engkau bakal mendapatkan janji yang itu. Disebutkan bisyarah dari Nabi. Qala, Amr ibn al-As berkata, atau siapa, Ibnu Syumasah berkata, fa aqbala biwajhihi. Amr ibn al-As menghadap ke arah putranya. Faqala, beliau berkata, inna afdala ma nu'iddu syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wahai putraku, sesungguhnya bekal terbaik yang sedang aku persiapkan hanyalah persaksian la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Inni qad kuntu ala atbaqin thalath. Aku sudah melewati tiga fase kehidupan. Laqad ra'aituni, fase pertama, wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni, adalah fase jahiliyah. Tidak ada yang lebih benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kebencianku kepada Nabi. Pada masa jahiliyah, Amr ibn al-As orang paling benci dengan Nabi. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Tidak ada satupun orang jahiliyah yang lebih menginginkan kesempatan untuk menguasai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian aku bunuh. Paling berambisi membunuh Nabi. Falau muttu ala tilkal hal, lakuntu min ahlin nar. Seandainya aku mati ketika itu, aku termasuk penduduk neraka. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi. Ketika Allah menaruh keislaman dalam hatiku, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pun datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Kebetulan keislamannya Amr ibn al-As berbarengan dengan Khalid ibn al-Walid. Fakultu, aku berkata kepada Nabi, ubusud yaminak, ulurkan tangan kananmu. Fala ubayi'ka, aku hendak berbaiat kepadamu. Fabasata yaminahu, Rasul pun mengulurkan tangan kanannya. Qala, Amr melanjutkan, faqabattu yadi, aku tarik kembali tanganku sebelum berjabat dengan Rasul. Qala, maka Rasul bertanya, malaka ya Amr, kenapa engkau wahai Amr, ada apa? Qala qultu, aku pun mengatakan, aradtu an ashtarita, wahai Nabi, saya ingin membuat satu syarat sebelum berbaiat. Qala tashtaritu bimadha, apa yang engkau persyaratkan wahai Amr, kata Nabi. Qultu, aku mengatakan, ayyuhfarali, Saya mau syarat ketika saya berbaiat, dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi menjawab, "Ama 'alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu?" Bukankah engkau telah tahu, wahai Amr, Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Hijrah juga menghapus dosa yang telah lalu. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Begitu pula haji menghapus dosa yang telah lalu. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah wala ajalla fi aini minhu. Sejak saat itu tidak ada yang lebih aku cintai, tidak ada yang lebih aku muliakan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiqu an amla'a aynayya minhu ijlalan lahu. Dan sejak saat itu aku tidak mampu melihat secara langsung wajah beliau karena saking menghormatiku kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Andai kata aku diminta mensifati Rasul, aku tidak mampu karena enggak pernah melihat wajah Rasul secara langsung. Li'anni lam akun amla'a 'aynayya minhu, aku enggak pernah menatap langsung wajah Nabi. Walau muttu 'ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah. Seandainya saat itu aku mati, aku berharap termasuk penduduk surga. Thumma walina asya. Setelah itu, fase yang ketiga, kita kaum muslimin mulai menguasai banyak tempat. Harta dilimpahkan, kemudahan dibentangkan. Ma adri ma hali fiha. Aku tidak tahu keadaanku pada fase yang ketiga. Subhanallah. Ketika beliau di akhir hidupnya mengkhawatirkan nasib beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Fa idza ana mittu. Aku tidak tahu kalau saat ini aku mati, kira-kira termasuk ahlul jannah atau ahlun nar. Fala tashabni naihatun wala nar. Tidak boleh ada menyertai pemakamanku wanita yang meratap, tidak pula kobaran api. Fa idza dafantumuni, kalau kalian sudah menguburkanku nanti, fashunnu alayya turaba shanna, kemudian maka taburkan di atas kuburanku dengan taburan yang ringan beberapa tanah. Thumma aqimu, setelah itu jangan beranjak, tetap di dekat makamku. Haula qabri, di sekitar kuburku. Qad ramatun haru jazur, dengan durasi selama waktu itu yang dibutuhkan untuk menyembelih seekor unta. Jadi diminta nanti kalau sudah meninggal, kuburkan, jangan ada wanita yang meratap. Setelah selesai dimakamkan, taburkan tanah di atas kuburanku, jangan langsung pulang. Tetap di kuburanku dengan durasi yang dibutuhkan seorang jagal mengeksekusi onta, seekor onta. Jadi proses penyembelihan seekor onta kurang lebih selama itu kalian tetap di dekat kuburku. Wa yuqsamu lahmuha, setelah disembelih onta tadi dibagikan dagingnya selama itu. Jadi tetap di kuburku ya selama durasi disembelihnya seekor onta, kemudian dibagikan ya daging sembelihan tersebut. Hatta astanisa bikum, supaya aku tenang karena aku tahu kehadiran kalian. Wa andur madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan agar aku bisa menjawab pertanyaan dua malaikat utusan Rabbku. Ini hadis dari Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu wa arda. Adapun hal-hal yang berkaitan dengannya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.